Dari mata, terus nanti aku cah kerja, baru nanti disambung anggap pacar kok kayak Mira Santika. Ya kita main bersama, Romansa News. Yang bisa boleh nyanyi bareng ya. Sebelah matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari mata. sudah, lagunya kita kasih ada Cah Kerjo, baru nanti anggap pacar lagunya Romansa.